Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sesi yang ketujuh dari pembahasan kita mengkaji akidah Ar-Raziyin Al-Imam Abu Hatim Abu Zur'ah rahimahumullah. Pembahasan berikutnya tentang keyakinan seputar melihat Allah pada hari kiamat. Kata beliau rahimahullah, wa annahu tabaraka wa ta'ala yura fil akhirah yarahu ahlul jannati bi absarihim wa yasma'una kalamahu kaifa syaa'a wa kama syaa'. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala akan dilihat di akhirat. Penduduk surga akan melihatnya dengan mata kepala mereka. Serta mendengar kalamnya dengan kaifiat yang dia kehendaki dan sebagaimana yang dia kehendaki. Baik. Di dalam uraian yang kita dengarkan tadi terdapat beberapa pembahasan. Saya poinkan 6 pembahasan. Yang pertama, penetapan bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Nah, ini dari usul ahli sunnah wal jamaah, dari keyakinan pokok di kalangan ahli sunnah, disepakati tidak ada silang pendapat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan dilihat pada hari kiamat. Banyak dalil yang menjelaskan tentang hal itu. Dari Al-Quranul Karim, diantaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu adalah nadhirah, berseri-seri, bergembira kepada Rabbnya melihat. Kepada Rabbnya mereka melihat. Iya. Sini nadhira, melihat, yaitu melihat dengan mata, menyaksikan. Sebab kata nadhara, kalau dia mutaaddi dengan ilah, itu menunjukkan makna muayana dan musyahadah, melihat dengan mata dan menyaksikan. Kalau dia pakai fi, nadhira fi, itu bermana tafakkur. Bermana tafakkur. Iya. Kalau dia langsung, nadhara terus langsung kalimatnya, itu maknanya adalah menunggu. Hal yanduruna illa an ta'tiyahumul malaika. Bermana menunggu. Baik. Jadi, dari sisi bahasa, ila menunjukkan melihat. Ila rabbiha nadhirah. Dan ini dikuatkan oleh ayat sebelumnya. Sebab dikatakan wajah-wajah waktu itu berseri-seri. Dan keindahan wajah berseri-seri, itu disebabkan karena dia melihat. Melihat sesuatu yang menggembirakannya. Iya. Dan di antara ayat, dalil bahwa Allah dilihat pada hari kiamat adalah firman Allah, lilladina ahsanul husna wa ziyadah, di surah Yunus. Bagi orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan al-husna, yaitu surga al-husna, wa ziyadah, dan tambahan. Tambahan yang dimaksud adalah melihat kepada wajah Allah yang mulia. Sebagaimana yang ditafsirkan dalam hadis riwayat Muslim dan ditafsirkan oleh sejumlah sahabat. Iya. Baik. Dan ini semisal dengannya firman Allah, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Untuk mereka segala yang mereka kehendaki, dan di sisi kami ada tambahan, ada mazid. Nah, Dan di antara dalil juga bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat adalah firman Allah, "Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun." Sekali-sekali tidak, sungguhnya mereka orang kafir itu pada hari kiamat akan tertirai, terhalangi. Jadi kalau di keadaan dimurkai orang kafir tertirai, terhalangi, maka sebaliknya orang-orang yang beriman tidak terhalangi. Iya, akan melihat Allah pada hari kiamat. Demikian yang ditafsirkan oleh Imam Syafi'i dan selainnya dari para a'immah. Nah, dan dari hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadith menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya hadith yang mutawatir, Rasulullah bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar laylatal badar la tudamuna fi ru'yatihi." Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, dan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan di malam purnama. Iya. Tidak ada yang menutupinya, tidak ada yang menghalanginya. Iya. Tudamuna, mimnya tanpa ditasydid, dan di sebagian riwayat dengan ditasydid tudamuna. Kalau tudamuna itu artinya tidak dhaim, tidak ada kegelapan, tidak ada yang menutupinya. Kalau tudamuna dari at-tadam, yaitu apa namanya, tidak ada saling melekat. Iya. Nah, jadi tidak perlu terlalu berat untuk melihatnya, begitu maksudnya. Ini dua riwayat, dua-duanya sahih. Iya. Tapi riwayat yang pertama itu yang biasa kita dengarkan dari guru-guru kita yang mengajarkan pembahasan ini. Baik. Jadi itu hadith mutawatir yang menjelaskan bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat sebagaimana melihat bulan di malam purnama. Ya. Di situ permisalan adalah permisalan dalam hal melihatnya. Dalam hal melihat, ketika melihat bulan di malam purnama, tentunya sangat terang, tidak ada tirai. Demikian pula pada hari kiamat, ketika melihat Allah, sangat jelas, tidak ada yang menghalangi. Jadi, perumpamaan, permisalan melihat dengan melihat. Bukan permisalan yang dilihat dan dilihat. Ya. Tidak disamakan antara bulan yang dilihat dan Allah yang dilihat. Ya, tapi dari sisi ru'yanya disamakan. Baik. Kemudian di antara pembahasan yang disebutkan di sini, penjelasan di mana Allah bisa dilihat pada hari kiamat. Jawabannya bahwa penulis di sini menerangkan fil akhirah, di akhirat. Dilihat di akhirat. Dan di akhirat dilihat pada dua tempat. Yang pertama di arasat al-qiyamah, di padang mahsyar. Iya. Dan yang kedua di dalam surga. Antara syah adillah terkait dengan dua hal ini. Iya. Adapun di surga jelas ya, itu kenikmatan tambahan untuk penduduk surga. Adapun di pada mahsyar, tertampak dalam sebagian hadis. Iya. Dan melihat Allah di situ adalah kenikmatan, kebahagiaan, kegembiraan bagi orang-orang yang beriman. Berbeda dengan orang-orang kafir, kaum munafikin. Itu menjadi adab bagi mereka. Menjadi adab bagi mereka. Karena dimaklumi dari tabiat melihat, melihat sesuatu. Ya. Melihat sesuatu itu tidak mesti seorang itu sama bergembira dan tidak mesti seorang itu sama takut. Contoh misalnya, seorang melihat polisi. Ya. Apakah semua orang yang melihat polisi gembira? Hah? Kalau ada dua orang berkelahi, satunya perampok, satunya orang yang dirampok. Tiba-tiba ada polisi. Dua-duanya melihat, sama kelihatan dua orang ini. Yang dirampok dia gembira, wah, ada yang menolong saya. Tapi perampoknya kalau melihat polisi bagaimana kira-kira? Hah? Ketakutan. Jelas ya? Baik. Maka karena itulah pada hari kiamat, ya, kaum mukminin melihat itu pelihatan mereka memperoleh kenikmatan, kegembiraan dan kebahagiaan dengannya. Iya. Dan di sini dikatakan yarahu ahlul jannah bi absarihim. Ini pembahasan yang ketiga. Melihat Allah dengan mata kepala. Penduduk surga melihat dengan mata kepalanya. Iya. Pada hari kiamat saja. Kalau di dunia mata tidak sanggup untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Rait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'allamu annakum lan taru rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah bahwa kalian ini tidak akan mampu melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Tapi pada hari kiamat pandangan mata menjadi kuat. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dikatakan, "Fabasaruka al-yawma idin hadid." Maka pandangan matamu pada hari itu menjadi sangat tajam. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Allah akan dilihat dengan mata kepala adalah ayat firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ahzab. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Ya. Tahiyat mereka ketiga berjumpa dengan Allah, liqa dengan Allah adalah keselamatan. Liqa di situ adalah melihat dengan mata kepala. Khusus di ayat ini di surah. Sebab berkumpul bersama kata liqa, kata tahiyah. Dan ini menurut kesepakatan ahli bahasa hanya ditafsirkan melihat dengan mata kepala. Iya. Walaupun kata liqa itu sendiri di dalam ayat-ayat Al-Quran ada beberapa tempat ya dalam Al-Quran penyebutan liqa dan ditafsirkan dengan dua penafsiran di kebanyakan tempatnya. Penafsiran yang pertama, liqa diartikan mulaqah, berjumpa, menghadap. Dan liqa diartikan dengan ru'yah, melihat. Kedua penafsiran. Ya, seperti di ayat faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan liqa' Rabbnya. Nah, liqa' di sini tafsirkan dia menghadap kepada Allah. Kalian dan ditafsirkan juga melihat Allah. Ya, jadi mana ayat kalau dia menghadap kepada Allah dalam keadaan bahagia dengan amalannya, maka fali amal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Hanya dia beramal salih dan tidak berbuat kesyirikan dalam peribadatan kepada Rabbnya. Penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, ru'ya, melihat. Siapa yang ingin melihat kepada Allah pada hari kiamat, berbahagia dengan hal itu, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih dan tidak berbuat kesyirikan dalam peribadatan kepada Rabbnya Azza wa Jal. Baik. Ini tafsir al-liqa di kebanyakan ayat. Tapi khusus di surah Al-Ahzab di sini. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu. Liqa di situ hanya ditafsirkan melihat dengan mata kepala. Tidak ada penafsiran lain. Itu menurut kesepakatan ahli bahasa. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Battah dari Ats-Tsa'labi salah seorang, atau dari Tsa'lab salah seorang pakar bahasa terkenal, Abu Yahya Tsa'lab. Baik. Jelas ya? Dan telah syah di dalam sebagian hadis penyebutan melihat, kalian akan melihat Allah bi absarikum, dengan mata-mata kepala kalian. Iya. Baik, maka ini di antara dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Jadi tidak diragukan bahwa kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat. Iya. Apakah dan kaum mukminin melihat Allah di dua tempat. Di pada mahsyar dan di mana? Di surga. Kalau surga jelas, tidak ada yang masuk kecuali orang yang beriman. Tapi di padang mahsyar, orang kafir dan kaum munafikin, apakah juga melihat Allah? Ini silam pendapat di kalangan ulama. Ya, orang kafir jelas tidak melihat. Karena tegas dalam ayat, "Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun." Ya, mereka akan tertirai. Tapi kaum munafikin datang dalam sebagian hadis, mereka melihat. Tapi itu tadi pandangannya tidak sama dengan pandangan kaum mukminin. Mereka melihat dengan pandangan tersiksa, adab. Karena mereka tahu mereka ini menyembunyikan kekafiran. Menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya tidak ditampakkan. Dan mereka akan tahu mereka akan dipermalukan dan disingkap rahasianya. Karena itu mereka melihat dengan pandangan ketakutan. Baik. Kemudian di antara hal yang perlu diterangkan di pembahasan melihat Allah pada hari kiamat, ini salah satu keyakinan ahli sunnah, disepakati oleh para ulama ijma, tidak ada silam pendapat di dalam hal tersebut. Dan ini diingkari oleh ahlul bid'ah dari kalangan Jahmiyah dan selainnya. Ya, dan mereka di dalam mengingkarinya punya syubhat-syubhat. Punya syubhat-syubhat. Iya. Di antara syubhat mereka yang mereka pakai sebagai dalil, mereka berdalil dengan ayat "La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar." Allah itu tidak akan diliput oleh pandangan mata. Dialah Allah yang meliput pandangan mata. Kata mereka, ini dalil bahwa Allah tidak akan dilihat. Sebab Allah tidak bisa diliput oleh pandangan mata. Nah, maka jawaban untuk pendalilan mereka yang miring ini, ahli sunnah menjawab bahwa ayat ini malah terdapat di dalamnya dalil Allah akan dilihat. Iya. Karena adamul idrak tidak bisa diidrak, tidak bisa di apa namanya, diliput dengan pandangan mata. Iya. Di situ idrak bahasanya. Dan idrak itu dalam bahasa Arab melihat sesuatu dari segala susi, dari segala sudutnya, dari segala sisinya. Itu idrak namanya. Kalau memang melihat Allah dari segala sudut, segala sisi, itu tidak mungkin. Jelas ya? Dan memang hanya disebutkan di dalam dalil dengan kalimat ru'ya. Melihat saja. Dan ru'ya itu melihat bukan pada seluruh sisi. Karena itu telah syah di dalam hadis, dalam penafsiran ayat, bahwa yang dilihat adalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ru'ya beda ya antara dua. Ru'ya dan apa? Idrak. Iya. Kalau ru'ya melihat, nah sekarang saya lihat tiang ini. Tiangnya segi empat. Berarti ada empat sudut. Saya dari kursi ini, saya hanya melihat dua sudut di depan saya. Ya, dua sudut. Maka ini kalau bahasa Arab hanya disebut ru'ya. Karena saya hanya melihat dua sudut. Tapi kalau saya lihat semuanya, maka itu disebut apa? Disebut idrak. Ya, itu dari sisi bahasa. Ya. Dan ini Penjelasan dasar bahasa ini dimaklumi dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran di surah Asy-Syu'ara tentang kisah Nabi Musa dan kaumnya yang dikejar oleh Fir'aun. Ya. Jadi disebutkan ya ketika Nabi Musa diperintah berjalan di malam hari membawa Bani Israel. Maka setelah itu mereka dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Ya. Jadi ini dua kubu saling kejar-mengejar. Iya. Nabi Musa dan kaumnya dikejar oleh siapa? Fir'aun. Iya. Begitu sudah saling melihat. Iya. Maka kejadian itu disebutkan di dalam Al-Quran. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Begitu dua kelompok sudah saling melihat, saling meru'ya, bahasanya ru'ya ya, dua kelompok sudah saling meru'ya, maka pengikut Nabi Musa berkata, sebentar lagi kita akan diidrak. Jadi dibedakan antara dua. Begitu saling melihat dari kejauhan, masih dinamakan ru'ya. Tapi sebentar lagi kita akan diidrak, maksudnya sebentar lagi kita akan dikejar, disusul, dikepung dari segala penjuru, itulah idrak namanya. Jelas ya? Jadi beda antara dua hal. Karena itu ahli sunnah ketika mengatakan Allah dilihat pada hari kiamat, mereka katakan bahwa ru'ya bila ihatah. Melihat tanpa melingkup seluruhnya. Itu dibahasakan oleh Ibnu Qudamah di Lumatul I'tiqad dan selainnya dari para a'immah. Bahwa Allah dilihat tanpa melingkup seluruhnya. Jelas ya? Jadi sebenarnya ayat ini la tudrikhu la basar, ini adalah dalil bahwa Allah akan diru'ya pada hari kiamat, akan dilihat. Meru'ya mungkin, idrak itu yang dinafikan. Jelas ya? Itu yang dinafikan. Baik, itu dalil mereka yang pertama. Di antara dalil mereka juga, mereka berdalil dengan ayat di surah Al-A'raf. Iya. Ketika Nabi Musa alaihi salam mendatangi miqat, falamma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ya ayah. Jadi begitu Musa datang ke miqat kami dan Rabbnya berbicara kepada Nabi Musa. Nabi Musa berkata, wahai Rabbku, biarkan saya melihat kepadamu. Maka Allah berfirman, lan tarani, engkau tidak akan melihatku. Tapi lihatlah ke gunung. Lihatlah ke mana? Ke gunung. Fa in istaqarra makanahu, kalau gunung ini tetap di tempatnya, fasawfa tarani, maka engkau akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, begitu Rabbmu menampakkan dirinya ke gunung, maka gunung pun hancur berkeping-keping. Dan Nabi Musa tersungkur pingsan. Iya. Baik. Kata mereka di dalam ayat dikatakan lan tarani. Engkau tidak akan apa? Melihatku. Iya. Jadi mereka katakan di sini lan di situ penafian, nafi selama-lamanya, alat ta'bid. Jadi selama-lamanya tidak akan bisa di apa? Tidak akan bisa dilihat. Iya. Baik. Itu sisi pendalilan mereka. Dan ini pendalilan yang keliru. Bahkan ayat ini adalah dalil Allah bisa dilihat. Iya. Sebaliknya. Jelas ya? Dari sisi mana pendalilannya? Iya. Yang pertama, Nabi Musa alaihi salam minta untuk melihat Allah. Iya. Sekarang, kalau memang melihat Allah itu tidak mungkin, apakah Nabi Musa berani meminta sesuatu yang tidak mungkin? Hah? Ini tentunya tidak akan disangka kepada Nabi Musa alaihi salam yang termasuk ulil azmi dari rasul yang paling afdal. Iya. Kemudian ketika Nabi Musa meminta, andai kata itu keliru permintaan Nabi Musa, pasti Nabi Musa akan ditegur. Sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam, ketika Nabi Nuh meminta supaya anaknya diampuni, Nabi Nuh ditegur oleh Allah. Ini a'idukan takuna minal jahilin. Aku menasihatimu, jangan sampai engkau tergolong kepada orang yang jahil. Iya. Jelas ya? Tapi begitu tidak ada teguran atas permintaan, maka ini menunjukkan bahwa hal itu mungkin. Iya. Kemudian, iya. Ketika dikatakan lantarani, engkau tidak akan melihatku, tapi lihatlah ke gunung. Ada tapinya. Ya, melihat ke gunung, lihat ke gunung. Kalau gunung ini tetap di tempatnya, maka engkau akan melihatku. Jadi disyaratkan pada gunung kalau dia tetap di tempatnya. Gunung ini ketika Allah menampakkan diri, mungkin tetap dan mungkin tidak tetap. Ya begitu dia disandarkan kepada hal yang mungkin, menunjukkan bahwa melihat Allah adalah hal yang apa? Memungkinkan. Jelas ya? Dan sisi yang lainnya sebenarnya, kalau ingin dibahas di akar pembahasan, kalimat lan itu tidak bermakna penafian selama-lamanya secara bahasa. Karena itu pendapat yang mengatakan lan bermakna penafian selama-lamanya, ini pendapat yang keliru dari sisi bahasa. Iya, pendapat yang lemah. Dilemahkan oleh Ibnu Malik dan selainnya. Ya, karena di dalam Al-Quran sendiri dikatakan walayyatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim. Pakai lan di situ ya. Dan mereka tidak akan berhayal selama-lamanya. Iya. Tidak berhayal selama-lamanya. Untuk apa? Untuk mati. Jadi disebut tidak berhayal selama-lamanya. Tapi ternyata di ayat yang lain, Allah sebutkan permintaan penduduk neraka. Wanadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Mereka berteriak, wahai Malik penjaga neraka, hendaknya Rob engkau membuat kami mati saja. Ya ternyata mereka juga sudah apa? Berharap kematian. Padahal pakai lan. Ini menunjukkan bahwa penafian tidak menunjukkan apa? Penafian selama-lamanya. Jelas ya? Karena itu kata Ibnu Malik di dalam Al-Kafiyah, waman ra'a an-nafya bilan mu'abbada faqauluhu urdud wa siwahu urduda. Barang siapa yang memandang, berpendapat, penafian dengan lan bermakna selama-lamanya, maka tolaklah ucapan itu. Dan pendapat yang lain, yang bermakna nafi tidak selama-lamanya, hendaknya itu yang kamu kuatkan. Baik. Jelas ya? Jadi itu dua dalil. Ya, sengaja saya bawakan di sini, sebab dua dalil ini dipakai oleh ahlul bidah mengingkari ru'yah, melihat Allah pada hari kiamat. Ternyata pada dua dalil itu adalah sebaliknya, adalah dalil bagi ahli sunnah bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Jelas ya? Ya, karena itu Ibnu Taimiyah memberi kaidah. Dalil apa saja yang dipakai oleh ahlul bid'ah menguatkan bid'ahnya, pasti di dalam dalil yang mereka pakai ada bantahan untuk mereka sendiri. Iya. Jelas ya? Dan ini dari contoh-contoh bagaimana ahlul bidah berdalil dengan sebuah dalil, ternyata pada dalil yang dia pakai ada bantahan untuk apa? Untuk mereka sendiri. Kemudian kata beliau rahimahullah, dan ini pembahasan kita yang keberapa? Yang keempat. Kenikmatan tersebar terbesar penduduk surga. Ya. Yarahu ahlul jannah bi absarihim. Dilihat oleh penduduk surga dengan mata-mata kepala mereka. Iya, ini kenikmatan yang terbesar bagi penduduk sorga. Disebutkan di dalam hadits riwayat Muslim dari Suhaib Ar-Rumi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannat al-jannata." Apabila penduduk sorga sudah masuk ke sorga, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, "Turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menghendaki sesuatu aku tambah kalian? Fayaquluna, mereka berkata, alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilnal jannah wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami, telah memasukkan kami ke sorga? Bukankah Engkau telah menyelamatkan kami dari neraka? Maksudnya, adakah kenikmatan yang lebih daripada itu? Ya. Maka, fayakshiful hijab. Allah pun menyingkap tirai. Ya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadar ila rabbihim. Dan mereka pun tidak diberi sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat kepada Rabb mereka. Iya. Jadi melihat kepada Allah itu adalah kenikmatan terbesar di dalam surga. Nah, bayangkan ya, di dalam surga itu Rasulullah bersabda, "Fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar." Padanya ada kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam hati. Ya. Kalau ada kesamaan, kesamaan dalam nama saja. Sana kebun, di dunia kebun. Ya, di sorga madu, di dunia madu. Di sorga susu, di dunia juga susu. Di sorga ada air khamar, sungai khamar, di dunia khamar. Tapi beda hakikat antara keduanya. Iya, penggambaran bagaimana hakikatnya itu tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan terlintas di mana? Di benak manusia. Bersamaan dengan itu semua, ternyata melihat kepada wajah Allah adalah lebih agung daripada seluruh kenikmatan itu. Itu yang paling dicintai oleh penduduk surga. Jadi begitu hijab disingkap, ya, dan terlihatlah wajah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini luar biasa ya. Karena hijab Allah adalah cahaya. Sebagaimana dalam hadis Abu Musa riwayat Muslim, "Wa hijabuhu nur." Hijab Allah adalah cahaya. "Law kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi." Andai kata Allah singkap hijabnya, maka keelokan, keindahan cahaya wajah Allah akan membakar dari makhluk apa yang pandangan mata Allah berakhir kepadanya. Iya. Jadi kalau dikatakan apa yang pandangan mata Allah berakhir padanya, sampai mana akhirnya? Hah? Ya. Tidak ada akhirnya, semuanya pasti dilihat oleh Allah. Itu pembahasan saja, akan hancur seluruh makhluk kalau disingkap apa? Hijab itu. Jelas ya? Baik. Maka ketika disingkap dan dilihat oleh kaum mukminin pada hari kiamat, itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita semua kemuliaan melihat kepada wajahnya yang mulia. Baik. Pembahasan yang kelima, mendengar firman Allah. Wa yasma'una kalamah. Mereka mendengar firman Allah. Iya. Dan ini dari kenikmatan yang lainnya, di mana mereka mendengarkan firman Allah. Iya. Telah syah di dalam, bahkan di dalam ayat Al-Quran ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salamun qawlan bir rabbir rahim. Keselamatan untuk kalian, itu ucapan yang datang dari Allah Rabbur Rahim. Dan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, iya. Inna Allah tabaraka wa taala yaqulu li ahli al-jannah. Sungguhnya Allah tabaraka wa taala berkata kepada penduduk sorga, "Ya ahli al-jannah, wahai penduduk sorga." Maka penduduk surga menjawab, labbaika rabbana wa sa'daik. Iya. Allah firman, hal raditum, apakah kalian telah rida? Fayaquluna wa ma lana la narda. Penduduk surga menjawab, bagaimana kami tidak rida? Wa qad ataitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Engkau telah memberi kami sesuatu yang tidak pernah diberi kepada siapapun dari makhlukmu. Iya. Maka Allah berfirman, ana u'tikum afdala min dalik. Aku akan beri kalian sesuatu yang lebih afdal daripada itu. Maka mereka berkata, wahai Rabbku, apakah sesuatu yang lebih afdal daripada itu? Maka Allah berfirman, uhillu alaikum ridwani, fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku halalkan untuk kalian ridaku, dan saya tidak akan murka. Dan aku tidak akan murka terhadap kalian selama-lamanya. Baik. Jadi tampak dari hadis ini, bagaimana Allah berbicara dengan penduduk sorga. Iya. Dan ada hadis-hadis yang lain di dalam masalah ini. Dan penulis menyebutkan bahwa semuanya adalah dengan kehendak Allah. Kaifa syaa wa kama syaa. Sebagaimana ya Allah. Sebagaimana dengan kaifiat yang Dia kehendaki dan sebagaimana yang Dia kehendaki. Iya. Semuanya kita imani, kita yakini sebagaimana keyakinan ahli sunnah dalam penetapan dalam penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai sudah pembahasan melihat kepada Allah pada hari kiamat. Kemudian pembahasan berikutnya keyakinan seputar surga dan neraka. Ya. Berkata penulis rahimahullah, wal jannatu haqqun wan naru haqqun wa huma makhluqatani la tafnayani abada. Wal jannatu thawabun li awliyaihi wan naru iqabun li ahli ma'siyatihi illa man rahimahullahu azza wa jalla. Surga adalah hak dan neraka adalah hak. Keduanya telah dicipta. Tidak akan sirna selama-lamanya. Surga adalah pahala untuk para walinya, sedangkan neraka adalah balasan terhadap orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Kecuali siapa saja Allah Azza wa Jalla rahmati. Saya poinkan 6 pembahasan. Yang pertama, keyakinan tentang surga. Penulis berkata, wal jannatu haqqun. Surga adalah hak. Ya. Kita wajib meyakini benarnya adanya surga itu. Ya. Dan ini telah diterangkan dalam Al-Quran. Di dalam banyak ayat. Dijelaskan tentang surga. Tentang kenikmatannya. Tentang kehidupan di dalamnya. Tentang keindahannya, diterangkan tentang rumah-rumahnya, diterangkan tentang pepohonannya, buah-buahannya, diterangkan tentang bidadarinya, dan selainnya dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang hakikat sorga itu. Kita harus diyakini bahwa sorga adalah suatu yang hak. Ya. Demikian pula yang kedua, keyakinan terhadap neraka. Sebagaimana penulis berkata, wan naru haqqun. Keduanya adalah hak. Neraka disebut dalam Al-Quran. Bagaimana dahsyatnya, praharanya, panasnya neraka itu. Bagaimana golakannya. Bagaimana kemarahan neraka. Dan bagaimana neraka itu selalu meminta tambahan. Dan bagaimana belenggu-belenggu di dalamnya, rantai-rantai. Dan bagaimana makanan penduduknya, minuman penduduk neraka. Iya, yang sangat mengerikan. Dan berbagai bentuk siksaan di dalamnya. Iya, berbagai bentuk siksaan di dalamnya. Karena itu, neraka adalah hak. Neraka adalah hak. Kemudian yang ketiga, sorga dan neraka adalah makhluk. Telah dicipta. Ini yang ditegaskan oleh penulis. Wahuma makhlukatani. Dan keduanya telah dicipta. Sudah ada. Sorga dan neraka sudah ada sekarang ini. Sudah dicipta. Dan ini keyakinan ahli sunnah. Berbeda dengan ahlul bidah. Sebagian dari ahlul bidah. Ada yang mengingkari sorga dan neraka. Ya, mereka katakan sorga itu tidak seperti hakikat. Dia hanya sekedar kemuliaan atau yang semisal dengannya. Neraka sekedar ancaman. Ya, nasallallahu alaihi. Dan mereka katakan bahwa sorga dan neraka Sebagian ahlul bidah berkata, belum ada sekarang. Belum dicipta. Ini semuanya adalah ucapan yang batil. Surga sudah ada. Iya. Sebab dalam Al-Quran telah disebutkan bagaimana surga itu. Diterangkan tentang surga, u'iddat lil muttaqin, telah disiapkan untuk orang yang bertakwa. Pakai fi'il madhi, sudah selesai disiapkan, sudah ada. Dan tentang neraka, u'iddat lil kafirin, disiapkan untuk penduduk neraka. Sudah ada. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat surga dan pernah melihat neraka. Iya. Karena itu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tala'tu fil jannah faraitu aktsara ahliha al-fuqara." Saya lihat ke surga, ternyata kebanyakan penduduknya adalah orang-orang fakir. Dan saya lihat ke neraka, "Wa tala'tu fil nar faraitu aktsara ahliha an-nisa." Ternyata kebanyakan penduduknya, penduduk neraka adalah perempuan. Iya. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga dalam hadis riwayat Bukhari Muslim lainnya dari Ibnu Abbas, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di beliau berdiri, tiba-tiba beliau seakan-akan ingin memetik sesuatu. Lalu beliau mengurungkan niatnya. Dan tiba-tiba beliau mundur ke belakang, seakan-akan takut dari sesuatu. Maka begitu ditanyakan kepada Nabi, maka Rasulullah bersabda, "Inni ra'aitul jannah." Sungguhnya saya melihat surga. "Fatanawaltu unqudan." Maka saya ambil unqud. Ya, satu ranting darinya, dari surga itu. Iya. Kata beliau, "La asattuhu la akaltu minhu ma bakiyatid dunya." Kata beliau, andai kata saya ambil lalu kalian makan darinya, maka tidak ada lagi kalian selera terhadap dunia itu. Iya. Kemudian kata beliau, "Wa ra'aitun nar." Dan saya melihat neraka. "Falam ara mandaran kal yawmi qad afdha." Saya tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan dari neraka tersebut. Iya. Dan disebutkan di dalam hadis bahwa bagaimana bidadari di surga itu, andai kata dia mengintip ke dunia, maka cahaya dari bidadari itu akan menerangi seluruh dunia. Iya. Dan disebutkan juga tentang neraka, bagaimana dahsyatnya dari neraka tersebut. Iya. Sesuatu yang mengerikan, yang dari ayat-ayat dan hadith-hadith yang telah kita bacakan, semuanya menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah ada. Baik. Kemudian pembahasan yang keempat, kekekalan surga dan neraka. La tafnayani abadan. Surga dan neraka itu tidak pernah, tidak akan sirna selama-lamanya. Dia kekal. Sebab ini dua makhluk memang diciptakan oleh Allah untuk kekal. Karena itu tentang surga dan neraka, masing-masing dikatakan padanya khalidina fiha. Penghuninya kekal di dalamnya abadan, selama-lamanya. Iya. Penduduk sorga kekal dalam sorga selama-lamanya. Penduduk neraka yang merupakan penduduk neraka asli. Iya. Sebab ada penduduk neraka dari ahli tauhid, disiksa sesuai dengan kadar dosanya saja, nanti akan dikeluarkan. Tapi kalau memang penduduk neraka yang sudah tidak keluar lagi dari neraka, kayak ini, dia akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Wal'iyadu billah. Ya nas'alullah assalamu wal afiyah. Iya, baik. Jadi ini sorga dan neraka. Dicipta untuk kekal. Dicipta untuk dikekalkan. Dan Allah yang maha kekal, lagi maha kuasa, mengekalkan dari makhluk siapa yang dia kehendaki. Iya, siapa yang dia kehendaki. Dan para ulama menyebutkan bahwa ada 8 dari makhluk yang memang Allah cipta untuk apa? Untuk kekal. Iya. Pertama surga, kedua neraka, ketiga arsy, yang keempat kursi, yang kelima tulang ekor manusia, yang keenam ruh, yang ketujuh Allahul Mahfuz, dan yang kedelapan adalah pena yang mencatat takdir. Ini 8 makhluk dicipta untuk kekal. Semuanya punya dalil-dalil diterangkan oleh Ibn Abil Izz dalam syarah Al-Aqidah Tahawiyah. Dan 8 makhluk yang dicipta kekal ini dikumpulkan oleh Suyuti dalam 2 bait syair. Iya, thamaniyatun hukmul baqai ya ummuha min al-khalqi wal baquna fi hayzil adami hiya jannatun wa narun wal arsy wal kursi wa ajabun wa arwahun kadal lawhu wal qalami. Iya. Jadi semuanya ada 8 makhluk dicipta untuk kekal. Baik. Tidak akan sirna selama-lamanya. Kemudian kata penulis rahimahullah, dan ini pembahasan yang kelima, surga adalah pahala untuk para walinya. Wal jannatu thawabun li awliyaihi. Dan surga adalah pahala untuk wali-wali Allah. Iya. Karena itu kalau kita lihat di dalam ayat-ayat, iya, maka penjelasannya disebutkan surga itu untuk wali-walinya. Iya. Walladzina amanu wa amilus shalihat la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang yang beriman dan beramal saleh, kami tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Mereka inilah penduduk surga. Mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Dan penduduk neraka juga seperti itu. Sebaliknya, wanaru iqabun li ahli ma'asyati. Dan neraka adalah siksaan untuk yang bermaksiat kepadanya. Illa man rahimahullah azza wa jal. Kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah. Iya. Antaranya Allah berfirman dalam Al-Quran, hada wa inna lit-taghina la syarra ma'ab jahannama yaslawnaha fabi'sal mihad hada falyadukuhu hamimun wa ghassaq wa akharuna min shaklihi azwaj. Ya, ini peringatan. Sesungguhnya untuk orang-orang yang melampaui batas akan mendapatkan tempat tinggal yang paling jelek, yaitu neraka jahannam. Mereka akan masuk di dalamnya, yaitu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Itulah neraka. Hendaknya mereka merasakan hamim, air yang mendidih-didih, wa ghassaq, ya, dan hal yang sangat dingin. Jadi subhanallah, siksaan, ya, berpasangan. Ada air sangat mendidih, dan ada yang sangat dingin. Ya, sangat dingin. Dan dimaklumi, yang mendidih itu luar biasa siksanya. Air yang sangat dingin itu juga siksaan luar biasa. Iya. Wa akharu min syaklihi azwaj. Dan ada siksaan-siksaan yang lain berpasang-pasangan. Nah, jelas ayat-ayat untuk hal ini banyak sekali. Iya. Dan mana keimanan, pembahasan akidah, kita wajib mengimaninya. Dan seorang ketiga selalu ya membuka pembahasan tentang sorga, tentang neraka, mengingatkan akhir dari kehidupan ini. Sebab hidup adalah untuk mempersiapkan diri. Iya. Ke hari kiamat, dan di hari kiamat hanya ada 2, sorga atau neraka. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok di dalam sorga dan satu kelompok di dalam neraka yang menyala-nyala. Iya. Allah firman, faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang beruntung dan di antara mereka ada yang merugi. Baik. Setelah itu penulis berpindah menjelaskan tentang as-sirat. Keyakinan seputar as-sirat. Iya. Kata beliau rahimahullah, was-siratu haqqun. Dan as-sirat, jembatan adalah hak. Saya poinkan dua pembahasan. Yang pertama, hakikat as-sirat. As-sirat secara bahasa adalah jalan yang terang. Ya. Kalau dia jalan terang, lurus, tidak ada bengkok-bengkoknya, itu disebut sirat. Nah, pakai sad ya, sirat. Boleh juga dibaca pakai sin, sirat. Sirat. Dan boleh dibaca pakai zai, zirat. Dan semuanya ada kiraat di dalam, kiraat as-sabah. Walaupun kebanyakan qurra membaca pakai sad. Sirat. Iya. Dan yang dimaksud dengan as-sirat, ya, adalah jembatan yang dihamparkan di atas punggung neraka jahannam. Antara neraka dan surga. Lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, sangat licin. Akan dilewati oleh kaum mukminin. Ya, ada orang-orang yang bermaksiat dari kalangan muwahhidin. Menuju kepada surga. Itu yang dimaksud dengan as-sirat. Baik. Jadi ada suatu hal yang hakiki. Nah, ini berbeda dengan ahlul bid'ah. Ya, ketiga dari kalangan Mu'tazilah dan selainnya mengingkari as-sirat. Mereka mengingkari hakikat sirat itu. Adapun ahli sunnah mereka tetapkan. Iya. Karena itu pembahasan yang kedua, penetapan adanya sirat. Penetapannya di dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadaru adh-dhalimina fiha jithiya. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali akan mendatangi as-sirat, jembatan yang dihamparkan di atas neraka jahannam. Hal tersebut terhadap Rabbmu adalah hatman maqdiya, ketentuan pasti yang telah ditetapkan. Iya. Sudah ditetapkan, semuanya akan melewati. Itu sumpah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya harus melewati as-sirat. Di antara penduduk neraka, kalau dia sudah penduduk neraka, ada yang langsung diseret, dilempar ke neraka, tidak lewat as-sirat lagi. Iya. Dan penduduk sorga, demikian pula orang yang bermaksiat dari kalangan ahli tauhid, mereka akan melewati as-sirat. Iya. Semuanya harus melewati. Termasuk para nabi dan para rasul melewatinya. Nah, karena itu syah di dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, وَيُضْرَبُ السِّرَاطْ بَيْنَ رَهْرَيْ جَهَنَّمْ. Lalu as-sirat dihamparkan antara dua punggung neraka jahannam. Kata Nabi, فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُهَا. Maka saya dan umatku yang paling pertama melewati as-sirat. Jadi Nabi dan umatnya lewat. Wala yatakallamu yawma idin illa ar-rusul. Dan tidak ada yang berbicara pada hari itu kecuali para rasul. Iya. Wa da'wa ar-rusul yawma idin Allahumma sallim sallim. Dan da'wa para rasul pada waktu itu, ya Allah selamatkanlah. Selamatkanlah. Nah. As-sirat ini, iya, disebutkan sangat licin. Dan terjal. Kemudian di tengah-tengahnya ada khatatif, kalalib, hasakah. Ya. Berbagai rintangan-rintangan. Ada seperti duri besar duri sa'dan itu menyambar-nyambar. Iya. Maka di antara manusia ada yang melewatinya seperti kilat, seperti guntur. Ada yang seperti angin. Ada yang seperti kuda kencang. Ada yang seperti orang yang berkendaraan biasa. Ada yang berjalan. Ada yang merangkak. Ada seorang yang selamat. Ada yang selamat, tapi luka-luka. Iya. Dan ada yang dijatuhkan ke dalam neraka waliyabibillah. Nah, sampai disebutkan bahwa akhir yang berlalu itu diseret malah dengan seretan. Iya. Ini syah riwayat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik. Maka itulah sebagian penggambaran tentang as-sirat ini. Iya. Ini adalah hal yang hakiki, wajib untuk ditetapkan. Adapun orang khawarid dan orang mu'tazila, mereka mengingkari hal ini. Karena keyakinan mereka terhadap pelaku dosa besar. Bagi mereka pelaku dosa besar, kekal di mana? Dalam neraka. Karena itu, ya, kalau ada ahli tauhid, ya, kemudian dia sebenarnya berdosa, melewati, kemudian jatuh, itu tidak masuk akal mereka. So, kalau pelaku dosa, itu langsung neraka bagi mereka. Sedangkan di dalam hadith-hadith tentang sirat, pelaku dosa, lewat, tapi ada yang disambar jatuh ke neraka. Nah, itu tidak masuk di akal orang-orang khawarid dan orang-orang mu'tazilah. Berbeda dari sisi keyakinan mereka. Karena itu mereka ingkari adanya sirat. Iya. Dan di antara hal yang bagus untuk diperhatikan ketika seorang membaca ayat surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami pada sirat al-mustaqim. Sirat di sini ditafsirkan oleh para ulama dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, sirat yang baru saja kita terangkan. Sirat pada hari kiamat. Penafsiran yang kedua, sirat adalah sirat maknawi. Itu jalan lurus. Ya, agama yang lurus. Manhaj yang benar. Itulah as-sirat al-mustaqim. Jadi seorang ketiga memohon dan memintanya, dia meminta kepada Allah dua-duanya. Dihadirkan. Iya. Jadi dia membaca ihdinas sirat al-mustaqim. Dia minta kelurusan jalan di dunia dan di akhirat. Dan dia minta supaya dia diselamatkan ketika melewati as-sirat pada hari kiamat. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, penulis menyinggung pembahasan seputar timbangan. Iya. Kata beliau rahimahullah, wal mizanu haqqun lahu kiffatani tuzanu fihi a'malul ibad hasanuha wa sayyuha haqq. Dan mizan, timbangan adalah hak. Memiliki dua kiffah, dua daun timbangan. Yang amalan-amalan segenap hamba yang baik dan yang buruk akan ditimbang padanya. Ya, itu juga adalah hak. Baik, di sini pembahasan tentang timbangan. Saya poinkan tiga pembahasan. Yang pertama, hakikat dari timbangan. Timbangan secara bahasa dimaklumi ya, apa itu mizan. Adalah sesuatu yang dengannya diukur barang-barang itu, ringan maupun beratnya. Itu disebut timbangan. Tapi secara syar'i yang diinginkan di sini dengan timbangan, timbangan hakiki. Iya. Sebab di dalam Al-Quran disebutkan diletakkan. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Dan kami letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Iya. Dan dia memiliki kifatan, dua daun timbangan. Iya. Terangkan apa yang ditimbang. Maka ini menunjukkan dia adalah timbangan yang hakiki. Timbangan yang hakiki. Iya. Baik. Timbangan ini dalil tentang adanya diterangkan dalam Al-Quran, dalam hadits Rasulullah, dan disepakati oleh ulama. Antara dalil adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal waznu yawma idin al haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun faman khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum. Timbangan pada hari itu adalah hak, benar. Siapa yang berat timbangannya, mereka lah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangannya, mereka inilah orang-orang yang merugikan diri-diri mereka sendiri. Iya. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Dan kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Maka tidak satu jiwa pun yang dizalimi. Walaupun itu hanya seberat biji khardal, kami akan datangkan. Dan cukuplah kami sebagai sebaik-baik yang menimbang. Iya. Banyak lagi ya ayat-ayat di dalam hal ini. Adapun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penyebutan tentang timbangan banyak sekali. Iya. Antaranya sabda beliau, kalimatani habibatani ila rahmani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Ada dua kalimat sangat dicintai oleh Allah, ringan diucapkan oleh lisan, sangat berat ditimbangan. Sebut timbangan, berat ditimbangan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Baik. Kemudian, pembahasan yang kedua, timbangan memiliki dua daun timbangan. Ya. Dan ini diterangkan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya, yang dikenal dengan hadis bitaqah. Dikenal dengan hadis kartu. Iya. Jadi pada hari kiamat ada seorang lelaki dipersaksikan di atas kepala makhluk. Maka dihamparkanlah 99 gulungan catatan dosanya. Setiap catatan dosa sejauh mata memandang. Maka ditanyakan kepadanya, apakah kamu mengingkari ini? Apakah para malaikatku yang mencatat mendzalimi kamu? Maka si hamba menjawab, tidak wahai Rabbku. Ditanya lagi, alaka udur? Apakah kau punya udur atau punya kebaikan? Orang ini diam. Iya. Lalu dia berkata, la ya Rabbi, tidak ada wahai Rabbku. Allah firman, bala, bahkan kamu punya kebaikan di sisi kami. Ada satu kebaikan. Dan kamu tidak akan dizalimi. Maka dikeluarkanlah sebuah kartu. Tertulis, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Maka dihadirkanlah kartu. Dihadirkanlah dia untuk menyaksikan timbangannya. Maka orang ini berkata, wahai Rabbku, kartu ini mau diapakan dibanding 99 gulungan dosa. Maka dikatakan kepadanya, hari ini kamu tidak akan dizalimi. Saksikan saja. Maka diletakkan 99 gulungan fi kiffah di satu daun timbangan. Dan diletakkan pula kartu itu di satu daun timbangan lainnya. Apa yang terjadi? Ternyata 99 gulungan ini terhempas ke atas. Dan kartu lebih apa? Lebih berat. Nah, ini banyak manfaat yang terkandung di dalam hadis. Antara manfaatnya terdapat keutamaan tauhid. Yang paling memberatkan amalan. Akidah yang benar itu luar biasa. Memberatkan amalan. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat bahwa timbangan punya dua daun timbangan. Ada dua kifah. Iya. Dan dari hadis ini dipahami oleh sebagian ulama bahwa timbangan itu punya tiang penyangga. Itu disebut apa? Lisan. Ya, dan itu ada di dalam sebagian hadis. Tapi ada pembicaraannya di kalangan ulama. Ya, tapi sejumlah ulama di pembahasan akidah menerangkan bahwa mizan, lahu lisan wa kifatan. Punya lisan, maksudnya punya tiang penyangga. Lisan di situ diartikan tiang penyangga. Dan punya dua kifah. Dua daun timbangan. Iya. Baik. Kata beliau rahimahullah, tuzanu fihi a'malul ibad hasanuha wa sayyuha haq. Apa yang ditimbang di atas timbangan? Nah, kata penulis, amalan-amalan segenap hamba yang baik dan yang buruk akan ditimbang juga. Akan ditimbang. Dan itu adalah suatu ya hal yang hak benar adanya. Jadi penulis di sini mengatakan bahwa timbang amalan hamba yang baik dan buruk itu yang ditimbang. Iya, dan ini memang yang ditunjukkan oleh kebanyakan dalil. Iya. Tapi kalau kita perhatikan dalil yang ditimbang itu tiga. Yang pertama, dan ini kebanyakan dalil menunjukkan yang ditimbang adalah amalan. Dan yang kedua, yang ditimbang adalah catatan amalan. Ini sudah berlalu hadits di toko ya, catatannya. Ya. Dan yang ketiga, kadang ditimbang, orangnya langsung ditimbang. Orangnya langsung ditimbang. Nah, karena itu tatkala ya sebagian orang melihat kaki betis Ibnu Mas'ud yang tipis, ya, maka Nabi bersabda, walladhi nafsi biyadih lahuma asqalu fil mizan min Uhud. Demi yang jiwaku berada di tangannya, sungguh dua betis Ibnu Mas'ud ini, ya, lebih berat di timbangan melebihi gunung Uhud. Jadi yang diukur betisnya. Ya, dan di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la ya'ti ar-rajul as-samin al-'azim yawm al-qiyamah la yazinu 'inda Allahi janaha ba'udah. Dan datang seorang yang besar gemuk pada hari kiamat. Tapi ternyata timbangannya tidak senilai sayap nyamuk. Iya. Jadi orangnya langsung yang ditimbang, diukur. Baik. Jadi tatkala semua dalil menunjukkan yang ditimbang amalan, ditimbang catatan amalan, dan orangnya langsung, maka kita tetapkan apa yang ditetapkan oleh dalil. Bahwa yang ditimbang mungkin ini, dan mungkin itu. Jelas ya? Tapi memang kebanyakan dalil bahwa yang ditimbang adalah apa? Adalah amalan. Itu kebanyakan yang ditunjukkan oleh dalil. Baik. Jadi ini pembahasan tentang timbangan. Ya. Dan dari pembahasan yang seperti ini, seorang hamba tatkala tahu bahwa amalannya akan ditimbang, dia akan memilih amalan-amalan yang baik. Dan dia cari amalan-amalan yang bisa memberatkan timbangannya. Iya, memenuhi timbangannya. Dan dari amalan yang terbaik tersebut adalah tauhid. Adalah seorang bertauhid dan memperbaiki akidahnya. Baik. Selesai pembahasan tentang timbangan. Kemudian penulis rahimahullah berpindah kepada keyakinan seputar telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wal haudul mukramu bihi nabiyuna haqqun. Telaga yang dengannya Nabi kita dimuliakan adalah hak. Iya. Saya poinkan tiga pembahasan. Pertama, penetapan adanya telaga bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam umatnya. Iya. Apa itu al-haud? Cara bahasa al-haud, tempat berkumpulnya air. Kalau dibahasakan telaga. Iya. Dia besar bisa kecil. Itu haud ya, dari sisi bahasa. Tapi telaga yang dimaksud di sini adalah telaga yang sangat besar. Tempat minum yang sangat, mulia. Iya. Padanya ada dua mizat. Dua corong yang mengaliri telaga, air mengaliri telaga, dan itu berasal dari sungai Al-Kautsar di sorga. Satu corongnya dari emas dan satu corongnya dari apa? Dari perak. Iya. Telaga ini segi empat, panjang dan lebarnya sama, lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih harum dari kasturi, lebih dingin daripada salju. Iya. Dan padanya ada gelas-gelas minum, keada di nujumi sama seperti bintang-bintang di langit, banyaknya. Terus secara global, ya, sifat telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadith-hadith tentang telaga ini sampai ke batasan mutawatir. Ada yang menyebutkan, diriwayatkan lebih dari 50 orang sahabat. Ada yang menyebut lebih daripada itu. Ya, dan sebagian ulama dalam menetapkan telaga, ada yang berdalilkan dengan ayat inna a'tainaka al-kautsar. Walaupun penafsiran yang lebih kuatnya bahwa al-kautsar ini adalah telaga di sorga. Telaga di sorga. Baik. Penetapan yang lebih kuatnya tentang telaga itu ada di dalam hadis mutawatir dan disepakati oleh para ulama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki telaga. Beliau memiliki apa? Telaga. Dan telaga itu untuk beliau dan umatnya. Sebagaimana para nabi yang lain juga memiliki apa? Juga memiliki telaga para nabi yang lainnya. Iya. Nah, setiap nabi minum. Setiap nabi, setiap umat dari nabi itu minum di telaga nabinya masing-masing. Iya. Jadi kalau misalnya dia umat Nabi Muhammad diusir dari telaga Nabi Muhammad, lalu dia pergi menyelinap minum di telaga Nabi Nuh. Ya. Ini tidak akan terjadi ya. Sebab setiap dari nabi itu akan telaganya hanya didatangi oleh umatnya saja. Selain daripada umatnya akan diusir. Ini menunjukkan bagaimana keagungan para rasul. Allah benarkan mereka di dunia dan di akhirat. Sehingga di akhirat tampak betul kebenaran para rasul. Menjadi hujjah. Tampak sekali kebenaran mereka. Iya. Telaga ini perjalanannya, lebarnya itu dikatakan perjalanan satu bulan. Perjalanan satu bulan. Iya. Jelas ya? Dan sebagian riwayat, ada yang mengatakan bahwa telaga dari Madinah ke Amman. Sebagian riwayat dari Ayla ke Sana'a. Sebagian riwayat dari Aden ke Amman. Sebagian riwayat dari Ka'bah ke Baitul Maqdis. Ya. Dan ini kata para ulama, adanya penyebutan ini kota-kota dari sini ke sini, dari situ ke situ. Ini mendekatkan pemahaman. Mungkin saja orang ini dari Yaman. Oh, dia kenalnya kota Sona. Malikasi Sona sampai ke mana? Ke Ailah misalnya. Oh, mungkin dia orang Medina, dikasih nama kota Medina. Jelasnya? Tapi kalau ukurannya sendiri, panjang dan lebarnya sama. Perjalanan sekitar satu bulan. Ya, perjalanan sekitar satu bulan. Baik. Kemudian, airnya, sebagaimana yang telah kita terangkan, lebih putih dari susu, di sebagian riwayat, lebih putih dari perak. Iya. Dan, gelas-gelas minumnya, seperti bintang-bintang di langit. Ini penyebutan seperti bintang-bintang di langit, kata para ulama memiliki dua faedah. Faedah yang pertama menunjukkan indahnya gelas-gelas minum itu. Karena dia seperti bintang. Dan faedah yang kedua bahwa gelas-gelas itu sangat banyak jumlahnya. Sebagaimana bintang di langit tidak bisa dijumlah, demikian pula gelas-gelas minum. Dan ini akan lebih sejuk para minum. Tidak ada antri, tidak ada desak-desakan, tidak ada rebut-rebutan gelas. Iya. Ini dari kesempurnaan kenikmatan bagi siapa yang minum. Dan di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man syariba minha fala yadhma abadan." Siapa yang minum darinya, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Tidak akan haus selama-lamanya. Dan yang benarnya bahwa telaga ini Ini tempatnya di padang mahsyar, dimunculkan nanti di padang mahsyar. Ya, di penungguan. Jadi masa menunggu ada telaga. Ya. Jelasnya? Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu umat di telaga. Sebagian umat ada yang datang lalu diusir. Maka Nabi meneriakkan umatnya. Wahai Rabbku, umatku, umatku. Sebagian riwayat, sahabatku, sahabatku. Maka dikatakan, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Iya, ini kalimat. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Kalimat agung sekali ya. Perlu dicermati. Ya, menunjukkan bahwa ada manusia yang diusir dari telaga. Dan jangan sampai kita tergolong orang-orang yang diusir dari telaga. Waliyadzubillah. Apa sifat orang yang diusir dari telaga? Cara umum yang diusir dari telaga Nabi itu salah satu dari dua. Yang pertama adalah yang bukan umat Nabi Muhammad. Itu pasti diusir. Yang kedua adalah sebagian dari umat Nabi Muhammad. Nah, sebagian dari umat Nabi Muhammad ini, apa sifatnya? Kenapa diusir? Ukurannya itu, kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Apa yang dia ada-adakan, itu mencakup, dia murtad, keluar dari agama, na'udzubillah. Kemudian yang kedua, dia, mengadakan bid'ah, ya, perkara baru dalam agama. Dan yang ketiga, mungkin juga masuk di dalamnya dia berbuat dosa-dosa besar. Ini semuanya terangkai dalam kalimat mengada-adakan perkara setelahmu. Ya. Karena itulah bagi siapa yang ingin minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia jaga dirinya di atas sunnah. Dia pelihara dirinya dari bidah. Dan ini termasuk bahaya bidah, menyebabkan seorang itu diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua untuk minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Baik, selesai sudah pembahasan telaga. Jadi berikutnya pembahasan seputar syafaat insyaallah taala kita sambung di sesi berikutnya. Ya, ini saya enggak tahu hari ini kalau di jadwalnya, tidak ada jadwal sampai duhur ya. Iya. Karena ada, acara di, saya nggak tahu di mana tempatnya. Penyelenggaraan jenazah. Tata cara penyelenggaraan jenazah. Ya. Coba diumumkan nanti ya. Oleh ikhwa panitia. Dan kalau misalnya ada waktu, insya Allah nanti habis duhur kita tambah satu sisi untuk ba'da duhur, ya, ba'da asar dan ba'da isya seperti biasa. Baik, ba'da asar dan ba'da maghrib ya, insya Allah seperti biasa. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.